Bila iman bersinar di hati, lahirlah manusia yang menginsafi. Betapa kerdilnya diri di bumi ilahi. Kami pemuda akhir zaman menjadi perundangan, mengangkat sunnah jadi ikutan. Itulah keazaman. Kini telah kami sedari, sedari akhlak mulia penghias diri, penghias diri adalah sunnah Rasul sejati. Haruslah dihayati bila iman bersinar di hati. Di hati tiada lain yang dicintai, dicintai hanya Allah Rabbul Izzati. Itulah cinta yang hakiki. Kami pemuda jadi harapan bersama mengharungi kehidupan. Keimanan jadi bekalan, jihad itu adalah jalan. Kini telah kami sedari, sedari akhlak mulia penghias diri, penghias diri adalah sunnah Rasul sejati. Haruslah dihayati bila iman bersinar di hati. Di hati tiada lain yang dicintai, dicintai hanya Allah Rabbul Izzati. Itulah cinta yang hakiki. Kami pemuda jadi harapan bersama mengarungi kehidupan. Keimanan jadi bekalan, jihad itu adalah jalan. Keimanan jadi bekalan, jihad itu adalah jalan.